بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم. بايك hadirin yang ada di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya di frekuensi 756 AM, pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, pendengar Roja Lampung di 91,1 FM, Roja Berau di 95,1 FM, Roja Tanjung Pinang di 96 FM, Roja Pontianak di 101,4 FM, Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, dan radio lain termasuk Radio Padang, apa namanya? Radio Rai di Padang, yang juga ikut merilai siaran ini secara langsung. Juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, dan para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun. Semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan Anda semua dunia akhirat dan mengangkat derajat lebih tinggi daripada sebelumnya di mata Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas tentang tatayyur atau tiarah, meramalkan kesialan karena sesuatu, baik karena apa yang dilihat, didengar, dialami, atau karena waktu tertentu yang dianggap sial. Semua itu sudah kita terangkan beserta rinciannya dan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita anggap selesai penjelasan tentang tatayyur. Kita sekarang masuki bab baru tentang maja'a fi tanjim, bab yang menjelaskan tentang tanjim. Apa itu tanjim? Tanjim berasal dari kata najjama yunajjimu tanjiman. Makna dari tanjim adalah ta'allumu ilmin nujum aw i'tiqadu ta'thirin nujum. Tanjim artinya mempelajari ilmu perbintangan, ilmu nujum, atau meyakini pengaruh bintang terhadap kejadian yang terjadi di muka bumi, atau meramalkan kejadian di muka bumi dengan memperhatikan keadaan bintang, beredarnya bintang, cahaya bintang, berubahnya bintang, dan yang sejenisnya, lalu dianggap membawa pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Ilmu nujum ada dua jenis. Pertama, ilmu taksir. Kedua, ilmu taisir. Adapun yang dimaksud ilmu taksir, ada tiga jenis, tiga macam. Macam pertama, meyakini bahwa bintang memiliki pengaruh langsung terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Dengan makna bintanglah yang menciptakan musibah, kejadian, dan keburukan yang ada di muka bumi. Keyakinan seperti ini termasuk syirik besar. Karena dia mengklaim ada pengatur lain selain Allah dalam kehidupan makhluk di muka bumi. Maka keyakinan seperti itu termasuk syirik besar. Yang apabila orang itu ngeyel dengan keyakinannya setelah diberitahukan tentang kekeliruannya, orang itu bisa syirik besar dan keluar dari Islam. Ini jenis ilmu taksir yang pertama. Taksir artinya pengaruh. Kedua, menganggap bintang sebagai alat, sebagai media untuk mengetahui perkara gaib. Dia mengklaim bisa mengetahui perkara gaib dari kondisi bintang, dari pergerakan bintang, peredaran bintang, perpindahan bintang, perubahan yang terjadi pada warna bintang, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu diyakini bisa menjadi bahan untuk meramalkan baik kehidupan orang ataupun apa yang terjadi di muka bumi. Seperti contoh seseorang yang lahirnya di tanggal tertentu, bulan tertentu. Ditentukanlah bahwa orang itu berbintang anu. Lalu lihat keadaan bintang ketika lahirnya. Dan keadaan bintang setiap tanggal lahirnya di bulan itu. Lalu dijadikan sebagai alat meramal orang ini akan bahagia, orang ini akan menderita. Kondisi ekonominya akan demikian, demikian, demikian. Kisah asmaranya akan demikian, demikian, demikian. Maka ini sejenis ramalan. Bintang dijadikan sebagai media untuk meramal perkara gaib. Perkara gaib mencakup perkara apa yang akan terjadi esok atau lusa. Itu perkara gaib. Orang yang seperti ini bertubrukan dengan ayat yang terdapat dalam surah An-Naml 65. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan oleh Muhammad, tidak ada satu orang pun yang ada di langit atau yang ada di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Satu-satunya yang tahu tentang perkara gaib hanya Allah. Tidak ada yang makhluk yang tahu perkara gaib baik di langit ataupun di bumi. Dan para ahli bahasa menyatakan hadza min aqwa anwa'il hasr. Susunan kalimat dalam ayat ini sekuat-kuat jenis hasr. Hasr itu artinya pembatasan. Hasar itu memiliki makna hanya. Dan sekuat-kuat bentuk kalimat hasar adalah kalau kalimat itu merupakan pasangan nafi dengan istitsna. Nafi itu artinya kata yang menidakkan, istitsna itu artinya kata yang mengecualikan. Kata yang menidakkannya dalam ayat ini la ya'lamu. Huruf la ini disebut huruf nafi. Huruf istisnanya di belakang illa, kecuali. Pasangan nafi dan istisna yufidul hasr, memberi makna hasr, memberi makna pengkhususan atau pembatasan. Sehingga makna la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, tidak ada yang mengetahui baik siapa saja yang ada di langit ataupun di bumi terhadap berita gaib, perkara gaib, kecuali hanya Allah. Maknanya adalah satu-satunya yang mengetahui perkara gaib hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Dibatasi, yang tahu itu hanya Allah satu-satunya. Berdasarkan hal itu, فَإِذَا دَعَى إِلْمَ الْغَيْبِ فَقَدْ كَذَبَ الْقُرْآنِ. Siapa yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, berarti orang itu telah mendustakan Al-Quran, khususnya ayat yang baru saja disebutkan. Oleh karena itu, jenis ilmu nujum yang kedua, yaitu menjadikan bintang sebagai media untuk meramal perkara gaib, meramal peristiwa yang akan datang, ini pun termasuk kekufuran karena bertubrukan secara langsung dengan Al-Quran. Ini yang kedua. Ketiga, jenis ilmu taksir atau ilmu nujum yang ketiga, meyakini bintang sebagai penyebab terjadinya kebaikan dan keburukan di muka bumi. Ini syirik kecil. Artinya, ketika sebuah peristiwa terjadi, baru dinisbatkan kepada bintang. Dan sebelum terjadi, tidak dinisbatkan kepada bintang. Oh, kejadian ini terjadi karena bintang anu. Tidak dijadikan sebagai alat meramal, tapi dianggap bahwa bintang menjadi penyebab terjadinya sesuatu di muka bumi. Inilah tiga jenis ilmu taksir. Ketiga-tiganya terlarang. Dua, yang pertama tadi termasuk syirik besar, dan yang ketiganya termasuk syirik kecil. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa apa yang terjadi di muka, di atas, di planet memiliki pengaruh besar terhadap apa yang ada di muka bumi, lalu berdalil dengan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang terjadinya gerhana matahari total di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang menghubungkan terjadinya gerhana tersebut dengan kematian Ibrahim putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segeralah dibantah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah yukhawifullahu biha ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua di antara ayat-ayat Allah. Allah menakut-nakuti hambanya dengan hal itu. Bukankah hadis ini memberi makna bahwa matahari dan bulan itu sebagai media untuk memberikan peringatan? Dijawab dengan dua jawaban. Pertama, bahwa terjadinya gerhana memiliki pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi, ini dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan innahuma la yankasifani limauti ahadun wala lihayati, bahwa matahari dan bulan itu tidaklah gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, baik di masa lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Tapi hanya sebagai media untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Siapa yang menakutinya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang ditakut-takutinya? Hambanya, manusia, kita semuanya. Oleh karena itu, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa matahari dan bulan ini tidak terjadi gerhana karena mati atau hidupnya seseorang, menunjukkan tidak ada pengaruh, tidak ada saling mempengaruhi antara kejadian gerhana dengan kejadian yang terjadi di muka bumi ini. Dan inilah makna yang lebih dekat. Kedua, kalau toh ada keterangan yang menyatakan bahwa apa yang ada di langit itu berpengaruh terhadap apa yang ada di bumi, maka itu hanya terbatas terhadap apa yang diterangkan dalam nas tadi, baik ayat ataupun hadis. Sedangkan hadis tadi hanya menyatakan terjadinya gerhana hanya sebagai kejadian menakut-nakuti hamba-hambanya dari Allah Azza wa Jalla. Inilah tiga jenis ilmu ta'thir. Jenis kedua, ilmu taisir. Kalau ta'thir artinya pengaruh. Dalam arti, keadaan bintang, peredaran bintang, pergerakan bintang dianggap punya pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Itu yang disebut dengan ta'thir. Sekarang, apa yang dimaksud dengan taisir? Taisir artinya beredarnya bintang-bintang di langit, di garis edarnya. Ilmu taisir ada dua macam. Pertama, pergerakan bintang dijadikan sebagai petunjuk untuk kemaslahatan dunia. Ini boleh, bahkan harus. Kemaslahatan diniyah dan kemaslahatan dunia. Pertama, kemaslahatan diniyah dulu. Diniyah itu kemaslahatan agama. Menjadikan peredaran bintang sebagai petunjuk untuk kepentingan agama. Ini boleh. Bahkan ini yang diharuskan. Bila perkara agama yang diketahui berdasarkan pergerakan bintang itu perkara yang wajib, maka mempelajarinya bisa fardu kifayah. Sebagai contoh umpamanya, mengetahui atau mengambil petunjuk dari pergerakan bintang untuk mengetahui waktu. Waktu malam hari. Pada zaman dahulu kan tidak ada jam. Atau ada tapi sangat terbatas. Bagaimana orang mengetahui waktu, apakah ini sudah tengah malam, sepertiga malam, dua per tiga malam, atau akhir malam. Orang bisa mengetahui waktu itu dengan melihat kondisi bintang. Atau termasuk arah. Mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Maka itu bisa menentukan apa? Arah kiblat. Kita mau sholat di sebuah tempat yang kita enggak tahu mana arah timur, barat, utara, selatan. Kita bisa mengetahui dengan arah, dengan lihat kondisi bintang. Akhirnya kita bisa menentukan, oh kesanalah arah kiblat. Maka ini boleh. Dan ini harus. Karena untuk kepentingan pelaksanaan dari agama kita. Pelaksanaan sholat yang harus menghadap ke kiblat. Pelaksanaan sholat yang waktunya juga ditentukan. Dan salah satu cara untuk bisa mengetahui waktu adalah dengan melihat kondisi bintang. Ini yang pertama. Jadi menjadikan pergerakan dan keadaan bintang sebagai petunjuk untuk kepentingan-kepentingan agama. Ini bagus dan ini harus. Kedua, menjadikan keadaan bintang, pergerakan bintang untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Seperti contohnya tadi, mengetahui arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan. Tapi bukan untuk kepentingan sholat. Tapi untuk kepentingan duniawi, mau menuju ke satu daerah, mau menuju ke satu tempat, tidak ada kompas, tidak ada peta. Orang biasanya mengetahui itu dengan memperhatikan bintang. Oleh karena itu, Allah pun tidak mengingkari hal tersebut. Dan Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 116. Ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah telah memberikan beberapa tanda kepada manusia. Dan dengan melihat bintang mereka memperoleh petunjuk. Petunjuk tentang arah, petunjuk tentang waktu, dan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Termasuk bisa mengetahui musim yang akan terjadi, teralami oleh manusia di negerinya. Berdasarkan hal itulah, maka ilmu taisir dibolehkan dan bagus karena manfaat. Baik untuk kepentingan agama ataupun untuk kepentingan dunia. Contoh yang termasuk ilmu taisir ini adalah ilmu astronomi. Yang penjelasannya ilmiah. Bukan meramal, tapi memperhitungkan keadaan bintang, keadaan bulan, keadaan matahari, keadaan cuaca. Dari sanalah kita bisa mengetahui kapan awal dan akhir setiap bulan. Dari sanalah kita bisa mengetahui cuaca yang akan tercipta. Dari sanalah kita bisa menduga-duga, memperhitungkan apa hujan atau tidak, berapa derajat suhu yang akan tercipta di suatu kota. Maka ini dibolehkan. Yang terlarang adalah ilmu nujum yang taksir tadi. Dan pembahasan kita adalah yang pertama, yaitu ilmu nujum taksir. Bintang diyakini punya pengaruh terhadap apa yang terjadi di muka bumi. Hadis pertama yang dijelaskan oleh muallif di dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Berkata Qatadah, khalaqallahu hadhin nujuma li thalathin. Zinatan lis-sama wa rujuman lis-syayatin. Wa alamatin yahtadi biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la illa lahu bih ma la ilma lahu bih. Kata Qatadah, Allah menciptakan bintang ini untuk tiga keperluan. Pertama, sebagai perhiasan bagi langit. Kedua, sebagai alat pelempar setan. Dan yang ketiga sebagai rambu-rambu, tanda-tanda untuk memperoleh petunjuk. Petunjuk waktu, petunjuk arah seperti yang tadi dijelaskan. Dalam ilmu taisir. Tiga itu fungsi bintang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Hiasan bagi langit. Alat pelempar setan. Dan sebagai media untuk memperoleh petunjuk tentang arah dan waktu dan yang sejenisnya. Maka siapa orang yang menakwil bintang di luar tiga fungsi itu, dia telah keliru, dia telah menyia-nyiakan bagiannya, dan dia telah memaksa-maksakan diri tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal tersebut. Inilah dalil pertama. Kita bahas dalil pertama ini secara lebih rinci. Pertama, Allah menciptakan bintang li thalathin untuk tiga keperluan ini. Huruf li di dalam kalimat tersebut disebutnya li ta'lil. Li ta'lil itu li bayanil illah wal hikmah. Untuk menjelaskan sebab dan hikmah. Sehingga makna hadis ini, makna ucapan ini bahwa Allah menciptakan bintang untuk tiga perkara, maksudnya karena atau dengan sebab tiga perkara berikut ini dan tiga hikmah berikut ini. Pertama, zinatan lisama, sebagai perhiasan bagi langit. Allah berfirman tuh di dalam surah Al-Mulk ayat yang kelima. Allah berfirman, walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia ini dengan masabih. Masabih itu maknanya lampu. Yang dimaksud lampu di sini adalah bintang. Karena apabila kita melihat langit pada waktu malam yang cerah tapi tidak ada bulan di dalamnya. Tidak ada bulan juga tidak ada listrik. Langitnya cerah, biru, tidak ada awan. Terus awal atau akhir bulan, bulan tidak nampak. Apa yang terlihat? Ada bintang-bintang yang berkedip-kedip. Bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran di langit yang biru. Terlihat apa? Terlihat indah. Terlihat bahwa langit ini merupakan, bahwa bintang ini merupakan hiasan bagi langit yang memperindah keadaan langit. Ini yang menjadi bukti bahwa bintang itu sebagai hiasan bagi langit. Ini yang pertama. Kalau umpamanya ada pertanyaan, inna dhahiral ayatil karimah anna nujum mursi'atun fis sama au naqulu la yalzamu dhalik. Kalau ada pertanyaan, apakah dhahir ayat ini menyatakan bahwa bintang-bintang itu sebagai pengintip demi menjaga keamanan langit, apakah mesti demikian? Kita jawab, tidak mesti demikian maknanya. Karena apa? Karena Allah pun berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33, kata Allah, وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan, semuanya beredar pada orbitnya masing-masing, pada garis edarnya masing-masing. Lalu kalau demikian, apa yang dimaksud dengan wazayyanna sama'ad dunya, kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang? Kita jawab bahwa dihiasinya langit dengan bintang-bintang itu tidak berarti bahwa bintang-bintang itu menempel di langit. Seperti halnya lampu-lampu yang ditempelkan di atap sebuah rumah. Lalu lampu itu selain berfungsi menerangi, juga menjadi penghias keindahan bagi rumah itu. Itu rumah. Tapi langit beda lagi. Bintang tidak berarti menempel di langit karena dia sebagai hiasan. Enggak, sama sekali. Bahkan rumah pun kalau toh ada hiasan berupa lampu-lampu, apakah harus menempel di atap rumah? Tentu saja tidak. Ada yang digantung, tidak menempel di atap rumah. Ada juga yang umpamanya dipasang dengan tiang. Ada juga umpama yang dipasang dengan tiang yang ditempelkan di dinding. Tidak harus menempel di atap rumah. Dengan demikian, keadaan bintang sebagai penghias bagi langit tidak berarti bahwa bintang menempel di langit. Ini yang pertama. Kedua, fungsi dari bintang adalah rujuman lisyayatin, alat pelempar setan. Yang dimaksud setan di sini adalah setan dari kalangan bangsa jin dan bukan setan dari kalangan bangsa manusia. Sebab hanya setan dari kalangan bangsa jin yang bisa sampai ke langit. Adapun setan dari kalangan manusia tidak. Dan Allah memberikan kekuatan dan kemampuan yang luar biasa kepada bangsa jin sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang. Seperti apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, umpamanya di dalam surah Sad ayat 37. Wasyayatina kullu banna'in wa ghawwas. Allah juga sudah tundukkan bagi Sulaiman setan-setan. Maksudnya dari kalangan bangsa jin, semuanya ahli pembuat bangunan dan ghawwas, ahli diving, ahli apa? Menyelam. Tanpa harus memakai alat selam, jam-jaman mereka bisa. Coba lihat lagi dalam surah An-Naml ayat 39, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah ifrit dari kalangan bangsa jin. Kepada siapa berkatanya? Kepada Sulaiman yang menjadi raja saat itu. Kata si ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ini sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Padahal perjalanan dari Saba sampai ke Syam, Saba itu tempatnya Ratu Bilqis, Syam itu tempatnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan singgasananya besar. Tapi bisa dipindahkan oleh jin ifrit itu hanya dalam waktu kurang dari setengah hari. Kata ifrit, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan Nabi Sulaiman biasa berdiri dari tempat duduknya pada waktu zuhur untuk menunaikan sholat zuhur. Sebelum berdiri itu sudah ada. Berarti kurang dari setengah hari. Dan ini menunjukkan kemampuan ifrit dari kalangan bangsa jin yang sangat dahsyat. Dalam surah Jin ayat yang ke-9, Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam. Famay yastamil an yajid lahu shihabar rasada. Berkata para jin, sesungguhnya kami dulu memiliki pos-pos tempat untuk mencuri dengar berita di langit. Bahkan ayat sebelumnya jin mengatakan wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Ini semuanya untuk apa? Untuk mencuri dengar berita dari langit yang diobrolkan oleh para malaikat tentang apa yang akan terjadi esok. Allah berfirman bahwa terbesok akan terjadi begini-begini. Dikatakan kepada malaikat, malaikat saling membicarakan satu sama lain. Kadang-kadang dicuri dengar oleh bangsa jin. Setan dari kalangan bangsa jin. Tapi Allah menyatakan, فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Sekarang ini siapa yang mencuri dengar berita dari langit, dia akan memperoleh anak panah berapi. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Mulk ayat yang kelima tadi, رُجُومًا لِشَّيَاتٍ. Bintang itu sebagai alat pelempar setan. Ini fungsi kedua dari bintang. Fungsi yang ketiga, sebagai media untuk mengetahui, untuk petunjuk, mengetahui arah, mengetahui waktu, dan yang sejenisnya yang perlu diketahui melalui bintang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-16, wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anhara wa subula la'allakum tahtadun wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Allah menancapkan di muka bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar kalian tidak goncang, agar gunung itu tidak goncang bersama kalian. Allah juga telah membuat sungai-sungai dan jalan-jalan agar kalian memperoleh petunjuk. Wa alamatin, dan tanda-tanda lainnya. Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang manusia bisa memperoleh petunjuk. Ini salah satu di antara fungsi bintang untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk tentang apa? Tentang arah, tentang waktu, tentang segala hal yang bisa diketahui melalui bintang dan peredarannya. Dan setiap kaum memiliki metodologi khusus dalam hal menjadikan bintang sebagai petunjuk untuk apapun yang perlu mereka ketahui dan bisa mereka ketahui melalui bintang, selama ilmunya ilmu taisir dan bukan ilmu taksir seperti yang sudah dibeberkan tadi. Dan inilah nikmat Allah Azza wa Jalla. Allah telah menjadikan perkara-perkara yang ada di langit sebagai petunjuk bagi apa yang bisa kita butuhkan di bumi. Contohnya apa? Contohnya bintang-bintang. Contohnya apa yang telah Allah tundukkan bagi kita. Selain bintang, yang juga benda-benda yang besar, yang tinggi seperti gunung, seperti lembah, seperti lautan, seperti hutan, semuanya nikmat Allah bagi kita yang penuh manfaat bagi kita dalam kehidupan di dunia. Dalam surah Al-Jathiyah ayat yang ke-13 Allah berfirman, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah telah tundukkan bagi kalian semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semuanya dari Allahu Azza wa Jalla. Inilah dalil pertama diambil dari ucapan Qatadah. Lalu berkata, wa karraha Qatadah ta'alluma manazilil qamar. Qatadah memakruhkan alias membenci mempelajari manazilil qamar. Manazil qamar itu peredaran bulan. kalau tadi dikatakan peredaran bintang, orbit, jalur beredarnya bintang tadi sudah diketahui rinciannya. Sekarang hukumnya bagaimana mempelajari ilmu yang diambil dari peredaran bulan? Peredaran bintang sudah tadi. Kalau dari peredaran bulan, bisakah? Bisa tentu saja. Dan Qatadah memakruhkan hal itu. Apa yang dimaksud memakruhkan? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, "I'lam annal karahata fil Qur'ani was sunnah wa kalamis salafil mutaqaddimin yuradu biha at-tahrim." Ketahuilah bahwa sesungguhnya karohah, pemakruhan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan dalam ucapan generasi salaf terdahulu, mereka memaksudkan makruh dengan makna pengharaman. Coba lihat firman Allah SWT. Surah Al-Isra ayat 23, Allah menyatakan, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Allah telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. "Wa bil walidaini ihsana," dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Terus Allah selanjutnya menjelaskan perkara-perkara yang dilarang dan diharamkan. Kemudian di akhir ayat itu Allah menyatakan, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Kata Allah, semua itu keburukannya di sisi Allah makruh. Makruh di sisi Allah apa maknanya? Haram. Sebab yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya, Allah menetapkan jangan kalian syirik, jangan durhaka kepada orang tua, jangan ini, jangan ini, jangan ini, semuanya itu haram. Lalu di akhir ayat ini Allah menyatakan semua itu keburukannya di sisi Allah adalah makruh, dibenci. Sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah dalam Al-Quran, maka maknanya adalah haram. Begitu juga dalam hadis, begitu juga dalam ucapan para ulama salaf mutaqaddimin, ulama-ulama salaf terdahulu. Ammal karahatu 'inda amati mutaakhiril fuqaha fal muradu ghairul muharram li'annal muharram ma naha anhu 'ala sabilil ilzam bitarq wal karahah manuhiya anhu la ala sabilil ilzam bitarq fayufarriquna bainal muharram wal makruh. Adapun makruh menurut para fuqaha mutaakhirin, para ahli fikih mutaakhirin, mereka mengartikan makruh dengan makna tidak haram. Beda dengan haram. Apa perbedaan definisi haram dengan makruh? Kata para fuqaha, haram itu manuhiya anhu ala sabilil ilzam bitarq. Haram itu adalah sesuatu yang dilarang, ya, dalam bentuk wajib ditinggalkan. Wajib ditinggalkan, harus ditinggalkan. Larangannya harus ditinggalkan, itu haram. Tapi kalau makruh manuhiya anhu la ala sabilil ilzam bitarq, apa yang dilarang tapi tidak dalam bentuk wajib ditinggalkan, tapi lebih bagus ditinggalkan. Seperti contohnya apa? Contohnya memakan bawang putih, bawang merah menjelang sholat. Karena apa? Bau, polusi. Bagi siapa? Bagi orang, bagi para malaikat. Ada yang lebih bau dari bawang putih, bawang merah apa? Petai jengkol, ya. Wallahu alam apa petai jengkol sudah sampai di zaman Rasul SAW waktu itu atau tidak. Karena bagi kita kan jauh lebih bau petai jengkol daripada bawang merah ataupun bawang putih ataupun bawang bombay. Ini lebih bau lagi. Maka kata Nabi SAW, siapa orang yang makan bawang putih, bawang merah, janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami. Karena apa? Fainal malaikah tata'adza bima yata'adza bihil insan. Karena para malaikat bisa terganggu dengan apa yang membuat orang bisa terganggu dengan hal itu. Kalau petai jengkol bisa mengganggu orang, malaikat juga terganggu dengan hal itu. Terlebih tahu enggak? Kita dulu sudah bahas tuh pada waktu daurah Ramadan waktu itikaf. Membahas apa? Al-khusyuk fis shalah. Khusyuk di dalam sholat. Kita sudah bawakan sebuah riwayat. Ketika seorang hamba membaca Al-Quran di dalam sholatnya, membaca bacaan-bacaan sholat, maka mulut malaikat mengulum mulut orang itu dan menelan hawa dari bacaan itu. Kebayang gak kalau kita sebelumnya makan jengkol atau petai? Nyengir itu. Jangankan harus menelan atau menghirup hawa tersebut. Baru dekat-dekat aja kita sudah tahan nafas. Ya. Padahal agak jauh setengah meter atau satu meter. Tapi orang yang baru makan petai atau jengkol itu cuap-cuap di hadapan kita. Kita nahan nafas. Kita gak berani cocok hidung karena takut menyinggung dia ya. Pura-pura diem tapi nahan nafas. Pura-pura memperhatikan. Nahan nafas, pura-pura batuk di belakang padahal ngisap nafas. Bayangkan kalau itu dekat banget. Malaikat terganggu dengan itu. Makruh. Tapi tidak boleh disimpulkan berarti makan petai jengkol itu makruh. Enggak. Tidak makruh, mubah-mubah saja. Kecuali kalau pas mau sholat, nah baru itu tuh. Tapi kalau umpama masih lama, pada sholat subuh makan itu. Nanti kan duhur sudah gak bau. Meren. Atau kalau umpama ada cara untuk menghilangkan baunya dengan cara-cara tertentu, bagus. Maka tidak makruh memakannya. Mubah-mubah saja. Kecuali kalau pas mau sholat, ya jangan. Itu kalau dilakukan dosa enggak? Enggak. Tapi mengganggu dan lebih utama untuk ditinggalkan. Makanya para fuqaha mutaakhirin membedakan antara sesuatu yang haram dan sesuatu yang makruh. Sekarang siapa Qatadah? Qatadah adalah ulama as-salafus saleh. Maka berdasarkan kaidah bahwa makna makruh menurut ulama salafus saleh yang mutaqaddimin yang terawal, ucapan makruh tersebut maknanya haram. Sehingga wa karraha Qatadah ta'alluma manazilil qamar, maknanya Qatadah mengharamkan mempelajari ilmu peredaran bulan. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan ilmu peredaran bulan? Ada dua makna kemungkinan. Al-awwal, kemungkinan pertama, annal murada bihi ma'rifatu manzilatil qamar. Al-laylah yakunu fi syaratain. Wayakunu fil iklil wal fal muradu ma'rifatu manazilil qamar kullal lailatin li anna kullal lailatin lahu manzilah hatta yatimma 28 wa fi 29 wa 30 la yadhharu fil ghalib. Pertama, kemungkinan yang dimaksud dengan mempelajari garis edar bulan, maknanya adalah mengetahui kedudukan bulan. Pada malam-malam tertentu, Dan yang dimaksud dengan mengetahui kedudukan bulan adalah setiap malam. Karena setiap malam itu berbeda-beda. Sampai kadang-kadang satu bulan hanya berkisar 28 hari. Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Ini pada bulan, tentu saja Qomariyah dan bukan bulan Syamsiyah. Ini yang pertama. Kedua, annal murada bihi ta'allumu manazilin nujum. Ae yakhrujun najmul fulani fil yaumil fulani wa hadhin nujum ja'alaha awqatan lil fusul. Yang kedua, yang dimaksud dengan mengharamkan garis edar bulan maksudnya adalah mempelajari kedudukan-kedudukan bintang. Kembali kepada yang pertama tadi. Yang dimaksud kedudukan-kedudukan bintang adalah ilmu ta'thir atau ilmu nujum. Oleh karena itu ada perbedaan antara ilmu perbintangan yang dibolehkan, yaitu ilmu taysir, dan ilmu perbintangan yang dilarang, yaitu ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir inilah yang disebut dengan ilmu manazilil qamar, ilmu peredaran bulan-bulan. Untuk apa? Untuk membedakan dari ilmu perbintangan yang dibolehkan, yang ilmiah dan logis berdasarkan apa yang sudah dijelaskan tadi. Berdasarkan hal itulah, maka yang dimaksud dengan ilmu perbintangan yang kita akan bahas adalah ilmu ta'thir. Adalah ilmu yang mempelajari bahwa bintang-bintang memiliki pengaruh terhadap kejadian yang akan terjadi di muka bumi. Lalu dijadikan keadaan dan peredaran bintang ini sebagai media untuk meramalkan kejadian-kejadian yang akan datang. Itulah yang terlarang. Adapun ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu taysir atau ilmu astronomi yang sekarang kita kenal, yang dijadikan sebagai bahan untuk menduga-duga, memperhitungkan arah, memperhitungkan waktu, memperhitungkan iklim, memperhitungkan suhu udara dan cuaca, maka itu yang disebut dengan ilmu taysir, dan ilmu tersebut dibolehkan, bahkan kadang-kadang bisa menjadi wajib kalau ilmu itu benar-benar bermanfaat untuk menentukan perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, seperti arah kiblat, seperti waktu-waktu untuk sholat, seperti awal bulan dan akhir bulan yang sangat mempengaruhi waktu-waktu ibadah, seperti Ramadan, seperti Syawal, satu Syawal, seperti Dzulhijjah untuk pelaksanaan ibadah haji dan seterusnya, maka itu wajib untuk diketahui melalui ilmu-ilmu yang memungkinkan untuk itu, diantaranya adalah ilmu perbintangan tadi. Inilah hadis atau dalil awal tentang hal ini. Insyaallah dalil-dalil berikutnya akan kita terangkan di Jumat-Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kira-kira setengah jam kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Silakan akhi siapa Dian di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar Roja. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhal. Saudara Eko di Bekasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usung mohon penjelasan bagaimana menyikapi fenomena tentang ramalan-ramalan bintang yang ramalannya sesuai dengan kenyataannya, sehingga dengan itu orang percaya dengan ramalan tersebut. Apakah mempercayai hal tersebut digunakan? Saya mohon penjelasan. Iya. Barakallahu fi kepada akhi Eko di Bekasi. Kadang ada ramalan yang benar. Iya, betul. Karena ini memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengisyaratkan hal itu. Ketika jin dari kalangan setan dari kalangan jin mencuri dengar berita dari langit, lalu dia berhasil lolos dari lemparan bintang, maka dia menginformasikan apa yang dia dengarnya itu ke dukun yang menjadi koleganya, yang menjadi sahabat dekatnya. Dia bisikan apa yang dia dengar itu, tapi dengan dibumbui oleh ratusan kata-kata dusta. Satu kata yang benar dari apa yang dia dengar dari langit, tapi dibumbui dengan ratusan kata-kata dusta. Kata-kata dustanya ini menjerumuskan orang ke dalam perbuatan syirik, atau kufur, atau bid'ah, atau maksiat. Pokoknya minimal menyimpang. Sebagai contoh umpamanya, Allah mentakdirkan esok si fulan akan dapat rizki 10 juta. Dibicarakan kepada malaikat. Malaikat saling membicarakan, terdengar oleh setan lalu lari kabur ke dunia. Bahwa si fulan besok akan dapat uang 10 juta. Dibisikanlah ini ke dukun, ada si fulan namanya si Anu, tuh di tempat Anu besok akan dapat uang 10 juta. Asal, nah ada asal, dia harus siapkan beras putih 7 butir, kain putih 7 lembar, ayam putih 7 ekor, gitu ya. Kemudian lakukan ritual-ritual tertentu. Itunya yang dusta. Dia membisikkan begitu ke dukun, dia juga membisikkan ke hati si fulan yang dapat rezeki. Kalau kamu mau dapat rezeki besok tuh, tanya ke dukun Anu. Dukunnya sakti mandraguna. Ucapannya tokcer dan mujarab. Coba datang. Sekali mungkin gak diturut, dua kali, tiga kali. Akhirnya dorongannya kuat. Iya deh, saya selama ini sengsara terus. Akhirnya dia datang ke dukun. Pak dukun, saya besok saya ingin memperoleh rezeki yang gampang, gimana? Ah, kata dukun, gampang. Siapkan ini. Ritualnya syirik, ritualnya kufur. Syaratnya menyimpang dari ajaran Islam. Dan dijalani benar aja dapat. Dapat rizki 10 juta. Padahal itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah besok begitu. Tanpa kedukun, tanpa kemana juga akan dapat. Satu kata benarnya, ratusan kata-kata dustanya. Kadang-kadang benar ada benarnya, tapi seringnya salah dan keliru. Walaupun benar ada ratusan kata dusta yang menjerumuskannya. Ini yang membuat kita terlarang pergi ke dukun untuk meramal. Kadang-kadang satu ramalan itu benar, tapi ratusan kata dustanya menyesatkan kita. Inilah yang harus kita terangkan. Kalau toh benar satu ramalan itu, tapi ingat untuk sampai kepada kebenaran ramalan orang itu, kita melewati ratusan kedustaan yang menjerumuskan kita ke dalam syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menikah berjaduk kesulitan. Betul ya Pak? Yang menurutnya berjaduk itu menanggung. Biasa. Kalau tidak keluarkan dulu, orang yang sholat, tapi dia berbetah, atau dia sholat di rumah. Karena sholatnya sah, tapi dia berbetah, karena tidak bisa makan. Saya sebelumnya yang orang sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak di Lampung, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana menanggapi perselisihan penentuan awal Ramadan dan awal Syawal ya? Ya. Bapak dan pendengar Radio Roja serta para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Yang berwenang menentukan waktu ibadah bagi kaum muslimin adalah ulil amri. Tidak boleh masing-masing menentukan sendiri-sendiri. Baik waktu sholat, waktu saum, dan waktu-waktu ibadah lainnya. Ulil amri mana? Ulil amri di tempat kita hidup, bukan ulil amri negara Saudi. Contoh umpamanya. Sholat duhur kita harus kita lakukan ketika matahari tergelincir. Maksud tergelincir, pas sudah di tengah mulai belok ke arah barat. Itu namanya zawal atau tergelincir. Saat itulah masuk waktu duhur. Kita tanyakan, tergelincir di mana? Di tempat kita atau di Saudi, di Mekah, di Madinah? Ya di tempat kita. Di tempat kita tergelincir, di Saudi mah masih pagi ya. Belum zuhur. Ya di sini. Waktu berbuka, waktu maghrib adalah ketika matahari terbenam. Terbenam di mana? Di sini apa di Saudi? Ya di sini. Kalau di sini terbenam, di Saudi masih siang, belum buka, belum maghrib tuh. Termasuk tanggal, satu Ramadan di mana? Satu Ramadan di sini apa di Saudi? Ya di sini. Sebab waktunya beda. Satu Syawal di mana? Di sini apa di sono? Ya di sini, di tempat kita hidup. Siapa yang bertanggung jawab menentukan waktu tersebut? Ulil amri. Dan ulil amri itu telah melibatkan berbagai macam pihak, berbagai macam pihak yang ahli tentang masalah itu. Ada perselisihan, ya siapa pemutusnya? Ulil amri. Dalam hal inilah salah satu kandungan ayat, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, salah satunya dalam perkara ini. Tidak boleh kita umpamanya mengikuti ketetapan ormas tertentu atau pribadi orang tertentu. Mana ayatnya, mana hadisnya bahwa dalam hal ini kita harus ikut ormas, harus ikut yayasan, harus ikut pribadi tertentu, enggak ada. Tapi kalau ikuti ulil amri, ayatnya, hadisnya banyak. Dan ketetapan ulil amri inilah yang menjadi pemutus seluruh perselisihan. Semua orang enggak boleh lagi berselisih kalau sudah diputuskan sama ulil amri. Kalau tahu ulil amri salah, ya, dan kesalahannya tidak sengaja, sudah upaya maksimal tapi ternyata keliru, maka kesalahannya dimaafkan dan dia dapat satu pahala. Dan kita sebagai rakyat tetap dapat pahala mau salah benar karena kewajiban kita mengikuti ulil amri tersebut sudah kita laksanakan. Tapi kalau kesalahannya disengaja oleh ulil amri karena kepentingan-kepentingan tertentu, tahu yang benar itu umpamanya esok tapi kita tetapkan hari ini dan dia tahu sebenarnya bahwa itu salah, maka dia dosa. Kitanya yang mentaati ulil amri tetap dapat pahala dari hal itu. Ya. Kalau masing-masing orang bebas semau-maunya menentukan waktu sendiri, waktu sholat gimana masing-masing, waktu saum gimana masing-masing, wah itu kacaulah kehidupan kaum muslimin. Dalam hal ibadah pun mereka tidak bisa menyatu. Ini yang pertama ya. Mungkin ini akan lebih seru, lebih detail lagi kita bahas menjelang tibanya satu Ramadan nanti. Kedua pertanyaan, berjamaah bagi laki-laki itu wajib. Kalau ada seseorang laki-laki sholat di rumahnya, sholatnya sah tapi dia berdosa. Timbul pertanyaan, kok aneh? Sah tapi berdosa. Apa mungkin? Iya, sangat mungkin. Karena apa? Karena di dalam kewajiban sholat terkandung banyak kewajiban lain selain sholatnya itu sendiri. Kalau sholatnya dilakukan tapi beberapa kewajiban lain dalam sholat tidak dilakukan, sholatnya sah tapi dia berdosa. Contoh, dalam sholat wajib ikhlas. Siapa orang yang sholat tapi riya? Sholatnya sah enggak? Sah tapi dia berdosa. Kedua, dalam sholat wajib mutaba'ah. Apa arti mutabah? Mengikuti sunnah dan contoh dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sehingga mencontoh Nabi dalam hal sholat wajib. Siapa orang yang sholat tapi tidak mencontoh Nabi SAW, sholatnya sah tapi dia berdosa karena tidak mencontoh Nabi dalam hal sholatnya. Apalagi contoh kewajiban dalam sholat wajib khusyuk. Kita sudah terangkan dalam membahas kitab Al-Khusyuk Fis-Sholah. Bahwa khusyuk dalam sholat wajib. Siapa yang tidak khusyuk dosa dan diancam neraka. Allah berfirman, Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Wail itu bagi orang yang sholat. Yang sholat gimana? Sahun. Sahun ini tidak khusyuk. Kalau orang sholat tidak khusyuk, sholatnya sah tidak sah, tapi dia berdosa karena tidak khusyuknya. Salah satu di antara kewajiban yang harus ditunaikan dalam hal sholat bagi laki-laki adalah menunaikan sholat tersebut secara berjamaah di masjid kalau dia tidak punya udzur. Maka apabila dia tidak punya alasan, tidak punya udzur, tidak punya halangan, karena malas ke masjid, dia sholat di rumahnya. Sholatnya sah? Sah. Tapi dia berdosa karena tidak melakukan kewajiban sholat berjamaahnya. Begitu, Pak. Jadi, pernyataan bahwa sholat itu sah tapi berdosa adalah pernyataan yang sesuai dengan nas hadis dan sesuai dengan cara berpikir siapapun dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya, silakan yang lain. Berikan kesempatan untuk pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat yang telah masuk. Bendernya dari Ibu Syamsia di Bandung, Ustaz. Ustaz mau bertanya, kalau mengkaitkan karakter manusia, misalnya penyayang, setia, pemarah dan sebagainya dengan tanggal dan bulan lahir, apakah itu termasuk syirik? Apakah termasuk syirik besar? Iya, Ibu Syamsiah di Bandung. Kalau enggak salah di Sarijadi ya, tadi pagi juga bertanya ke Radio Roja Bandung. Barakallahu fiik Ibu Syamsiah. Bagaimana menduga, meramalkan karakter orang hanya dari tanggal kelahiran, tanggal dan bulan kelahiran. Ya, ini termasuk ilmu nujum yang terlarang. Ini pula lah yang beredar, orang yang lahir tanggal sekian, bulan sekian, disebut berbintang anu. Ada bintang Leo, ada bintang Virgo, ada bintang Cancer ya, ada bintang Aquarium, Aquarius dan bintang-bintang yang lain. Dilihat dari tanggal kelahiran dan bulan. Lalu dari sana diramalkan banyak hal. Diramalkan karakternya orang yang berbintang anu biasanya begini-begini, yang lain begitu-begitu, dan seterusnya. Itu seringkali diambil sampel-sampel yang memang kebetulan kena. Tapi sampelnya sedikit dari kasus yang super banyak. Sampel lain menunjukkan sebaliknya, ada orang yang kembar. Lahirnya sama, baik tanggal atau bulan, bahkan jamnya juga sama. Karakternya bertolak belakang. Kemarin tuh saya ngisi di Jakarta, ngobrol sama seseorang, anak saya kembar tuh. Gimana karakternya? Beda banget tuh. Dari kecil tuh. Kata yang seorang, mungkin perbedaan itu karena lingkungan sekolahnya berbeda. Enggak, dari kecil, dari lahir. Dari mulai dia sudah agak gede, karakternya sudah menunjukkan beda. Kepribadiannya sudah menunjukkan perbedaan. Padahal bintangnya sama enggak? Sama, bukan hanya bintang. Detik lahirnya atau menit lahirnya juga sama. Tapi karakteristiknya berbeda. Dan yang seperti itu banyak. Oleh karena itulah, meramalkan baik karakter, nasib, kondisi ekonomi, perjalanan asmaranya, hanya dilihat dari tanggal lahir dan bulan lahir, maka kembali kepada penjelasan yang kemarin. Pertama, ada enggak ayat dan hadis yang menerangkan bahwa tanggal dan bulan lahir seseorang bisa menentukan karakter orang itu? Tidak ada ayat dan hadis. Kedua, ada enggak alasan logisnya, alasan ilmiahnya? Kalau umpamai tanggal sekian bulan anu, pasti dia itu mengandung hormon anu. Pasti ada umpamanya penjelasan ilmiahnya tentang hal itu berdasarkan penelitian. Semua yang lahir tanggal anu, bulan anu, memproduksi hormon tertentu yang mempengaruhi karakter. Kalau ada penelitian seperti itu dan ilmiah terbukti, boleh kita percayai. Tapi kalau tidak ada penjelasan ilmiah, tidak ada alasan logis yang masuk akal, maka tidak boleh kita yakini. Oleh karena itu, kalau dua dalil ini tidak menerangkan hal itu, tidak boleh kita yakini. Al-Quran dan Sunnah tidak menerangkan, dan alasan logis dan ilmiahnya tentang hal itu juga tidak ada. Lalu kita yakini, maka keyakinan itu sama dengan tatoyur yang kemarin kita terangkan, maka tidak boleh seperti itu. Oleh karena itu, kita tidak mendapati adanya ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa karakter seseorang sangat dipengaruhi oleh tanggal dan bulan lahir, dan juga tidak ada penjelasan ilmiah dari para ahli genetika, ahli yang berkaitan dengan masalah itu yang memiliki alasan-alasan ilmiah, tidak ada keterangan tentang hal itu, lalu diyakini oleh banyak orang, maka tak pelak lagi bahwa itu merupakan tatoyur yang terlarang. Demikian Ibu Syamsiah, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Kurang jelas, bisa diulang? Pertanyaan kedua, Ustaz. Iya. Apakah bisa diketahui ciri-ciri jin yang terkena lemparan sesuatu yang cenderung menanggal mencuri-curi berkaya asal Ustaz? Iya, apakah bisa dikenali enggak ciri-ciri jin yang sudah terkena lemparan api? Jangankan yang terkena lemparan api, jin apapun kita tidak bisa ketahui. Karena kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Cuma yang jelas, kalau jin mencuri dengar berita lalu terkena lemparan, ya mati dia. Tidak bisa lagi dikenali cirinya, sudah mati, sudah gitu aja. Nah sekarang, jin yang pernah mencuri dengar berita lalu selamat, ada gak cirinya? Mau jin yang mencuri dengar berita, mau jin yang tidak mencuri dengar berita, kita gak tahu ciri-ciri, jangankan cirinya, jinnya aja kita gak tahu. Karena gak terlihat. Kita gak bisa mengetahui mereka, gak bisa melihat mereka, gak bisa mendengar mereka, tetapi mereka bisa melihat dan mendengar kita sekalian. Tapi sekalipun demikian, kita memiliki senjata ampuh kalau mereka mengganggu kita, dan senjata ampuhnya itu iman, takwa, bacaan ayat Al-Quran dan zikir-zikir tertentu yang bisa membentengi diri kita dari godaan mereka. Silakan lagi. Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali dari telepon. Sudah ada Ibu Umaini di Sidoarjo, Jawa Timur. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Ada pertanyaan mengenai bagaimana kita imannya sering berbuat kesyirikan dan mengenakannya bermakmum dengan imannya seperti itu. Iya. Ibu di Sidoarjo, barakallahu fik. Kalau kita bermakmum di masjid, tapi imamnya sering berbuat syirik. Aduh, mohon maaf, di sini sudah terdengar azan maghrib, ya. Tidak cukup bagi kita untuk menjawab pertanyaan ibu tadi. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita tanyakan kembali ibu di Jumat yang akan datang. Karena waktu maghrib di Bandung sudah tiba, insya Allah kita teruskan Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.